Sekarang pelajaran berikutnya, halaman 25. Waqaf pada huruf-huruf yang bertasydid. Waqaf pada huruf-huruf yang bertasydid. Ya. Taib. Pada halaman 25 yang ditasydid adalah huruf-huruf qalqalah dan juga huruf kaf dan ta. Ya. Huruf qalqalah dan huruf kaf dan ta ini punya sifat syiddah. Ya. Baik. Coba antum dengarkan baik-baik cara mewaqafkan pada huruf qalqalah yang bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada qalqalah tidak? Ada. Qalqalahnya langsung atau nampak tertunda, tertunda, ya. Jadi tidak langsung mantul, tapi sepertinya berhenti sesaat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Seberapa lama kita menunda qalqalah? Pakai ukuran berapa ketukan atau bagaimana? Dua ketukan. Coba dipraktikkan. Watab. Kelamaan. Watab. Kelamaan. Nah, tidak sampai dua ketukan. Tapi itu seukuran kita mensukun huruf ba. Nah, jadi kalau kita waqafkan, qalqalahnya itu tertunda. Ya. Sesaat. Seberapa lama? Nah, kalau ingin tahu seberapa lama, bandingkan bacaan antum ketika wasol. Ketika wasol. Watabba. Coba. Watabba. Ya, sekarang baca ba-nya maftuhah, harokatnya fathah. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Coba. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Nah, sekarang yang harokat ba tadi diganti dengan bunyi qalqalah. Wa tabba wa tabb. Segitu aja. Ya, segitu aja. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, sesungguhnya diamnya qiraah kita itu adalah karena kita sedang membaca huruf ba sukun. Ya. Jadi kalau ada huruf bertasydid, kan kita tahu hakikatnya adalah dua huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Ya, ini ba-nya bertasydid lalu fathah. Hakikatnya ada dua huruf ba, yang pertama sukun, yang kedua fathah. Nah, kalau kita waqafkan, berarti ada dua ba, yang satu sukun, yang kedua sukun lagi. Ya tidak? Kalau kita waqafkan, dengan tadi kita menganggap ba yang bertasydid itu adalah dua huruf ba, berarti kita sedang membaca huruf ba yang satu sukun, yang satu sukun lagi. Namun yang kita qalqalah hanya ba yang terakhir. Ya, kalau kita qalqalah dua-duanya kan mestinya apa? Watabb. Ya, ya kan? Namun yang pertama karena sudah mengalami idgham, maka hanya diam saja. Watabb. Ya, hanya diam saja. Wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. قل هي مواقيت للناس والحج قل هي مواقيت للناس والحج واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق ولعذاب الآخرة أشق قل نار جهنم أشد dan yang dua adalah waqaf pada huruf kaf dan ta. Huruf kaf adalah huruf syiddah yang diikuti hamas atau nafas. Nah, ini juga nafasnya tidak langsung keluar namun tertunda. Tertunda ya. Penundaannya adalah selama atau sepanjang kita sedang mensukun kaf ya, mensukun kaf yang pertama ya, tanpa kita lepaskan lidah dari langit-langit atau dari lidah dari mana? Pangkal gigi seri. Ya, coba diperhatikan bagaimana waqaf pada kaf dan ta yang bertasydid. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakk. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakk. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakk. قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت